الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar hukuman bagi seorang pencuri dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Telah kita terangkan sebelumnya definisi mencuri dan kapan seorang dikatakan bahwa dia telah melakukan pencurian. Dan telah kita terangkan pula hukum di dalam syariat bahwa mencuri barang milik orang lain merupakan bagian dari dosa besar yang pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, haddu fa'iliha, hukum had bagi pelaku pencurian. Wa yajibu ala fa'iliha al-haddu wa huwa qat'u yadihi, dan wajib bagi pelaku pencurian untuk ditegakkan kepadanya hukum had. Hukum hadnya adalah dengan cara memotong tangannya. Rajulan kana aw imra'atan, apakah dia seorang lelaki atau dia seorang wanita, hukumnya sama. Pencuri, apakah dia laki-laki atau dia wanita, apabila terpenuhi syarat-syaratnya maka dikenakan hukum had, potong tangan bagi pelakunya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangan keduanya. Nanti akan disebutkan pada pembahasan yang berikutnya tata cara potong tangan dan kadar tangan yang dipotong ketika seorang melakukannya. Namun yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah hukum seorang yang melakukan pencurian dengan cara dipotong tangannya. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang telah dia perbuat. Nakalan min Allah, sebagai hukuman, uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegakkannya hukum had bagi seorang pencuri itu menjadi kafarah baginya, menghapuskan dosanya. Menghapuskan dosanya ketika ditegakkan kepadanya hukum had. Dan sekaligus menjadi pelajaran agar dia tidak melakukan tindakan yang sama di kemudian hari yang dapat menyebabkan hilangnya tangan yang berikutnya, yang menyebabkan dia semakin sengsara dalam kehidupan dunia. Dan hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagai peringatan bagi yang lain, dengan ditegakkannya hukum had maka mereka menyaksikan sesuatu yang membuat mereka merasa ngeri untuk melakukan perbuatan yang sama. maka dia pun menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam kejahatan pencurian yang menyebabkan dia pun akan dihukum dengan hukuman yang sama. Wallahu azizun hakim. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqta'u sariqa fi rubu'i dinarin fasa'idan. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam memotong tangan pencuri yang apabila dia melakukan pencurian dalam kadar 1/4 dinar dan seterusnya, yakni 1/4 dinar ke atas, 1/4 dinar atau lebih. Ini juga nanti akan diterangkan tentang kadar. Yang jelas disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hadis muttafaqun alaih, bahwa nisab ditetapkannya hukum potong tangan bagi seorang pencuri apabila dia melakukan pencurian satu barang yang bernilai minimal 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 gram sekian. Yang nanti diukur dengan jumlah nilai yang ada di wilayah tersebut. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha aydan qalat, inna Quraishan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat. Bahwa kaum Quraisy, mereka merasa penting untuk memberi perlindungan terhadap seorang wanita dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian. Maka mereka berusaha untuk mencari syafaat, menyelamatkan wanita ini dari hukum potong tangan. Sampai disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa mereka berusaha menjadikan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi pemberi syafaat disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui Usama bin Zaid orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semua tidak berarti apabila hukum itu telah tetap dan sampai kepada penguasa, maka tidak ada syafaat. Fa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis tersebut Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, waimullah law anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah bint Muhammad mencuri, yakni anak beliau sendiri, niscaya aku akan memotong tangannya. Maka hukum apabila telah sampai kepada penguasa, maka tidak pandang bulu dan tidak membedakan antara seorang yang tidak memiliki nasab keturunan yang mulia dengan seorang yang syarif yang memiliki nasab keturunan di tengah-tengah masyarakatnya. Dia melakukan jarimah, tindakan kejahatan, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Ini keadilan. Ini keadilan bagi seorang penguasa. Tidak membeda-bedakan antara seorang keturunan bangsawan dengan seorang dari rakyat biasa. Melakukan kejahatan yang sama, maka ditegakkan hukum yang sama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan pada pemerintahan Kerajaan Arab Saudi yang sekarang ini dipimpin oleh Al-Malik Salman bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa waffaqahu wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. yang baru-baru ini beliau menegaskan untuk menghukum seorang pangeran dari keturunan, dari kerabat dekatnya, dari keturunan keluarga raja, kerajaan Ahlu Saud, yang melakukan tindakan semena-mena, menzalimi orang lain, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, ya, terhadap orang-orang yang tidak punya kekuatan hukum, dipukuli sampai berdarah-darah. Akhirnya sebagian mereka mengadu dan Raja Salman menetapkan untuk segera menangkap orang ini, meskipun dia seorang pangeran, meskipun dia seorang al-amir, ditangkap. Dan ini keadilan dalam menetapkan hukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangannya. Thumma amara bitilka al-mar'ati allati saraqat faquti'at yaduha. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan terhadap wanita yang mencuri tersebut, lalu kemudian tangannya pun dipotong. Hadis muttafaqun alaih. Wa ajma'al muslimuna ala tahrim as-sariqah wa ala wujub qat'i yad as-sariq fil jumlah. Dan kaum muslimin sepakat tentang diharamkannya mencuri dan tentang wajibnya ditegakkan hukum potong tangan bagi seorang pencuri secara umum. Yang keempat, al-hikmatu min iqamati haddis sariqah. Apa hikmah ditegakkannya hukum had bagi pelaku pencurian? Ihtaram al-islamul mal. Islam ini memuliakan harta. Termasuk di antara lima hal yang wajib untuk dijaga dan dipelihara di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hifzul mal, memelihara harta. Wahtarama haqqal afradi fi imtilakihi. Dan Islam menghargai, memuliakan hak individu dalam memiliki harta. Dalam memiliki harta. Karena di dalam Islam seorang diberi hak untuk memiliki sebuah harta. Silakan. Wa harrama al-i'tida' ala hadzal haqqi. Dan Islam mengharamkan seseorang melakukan tindakan kezaliman melampaui batas terhadap hak orang ini, yaitu harta. Bisariqatin, apakah dengan cara mencuri, atau ikhtilasin, ikhtilas mengambil barang orang dengan gerakan cepat, ya. Kalau mencuri dia diam-diam tidak diketahui oleh pemiliknya dengan cara yang khufya, dengan cara yang tidak diketahui. Dia berusaha menyembunyikan amalannya. Tapi kalau ikhtilas, enggak. Ikhtilas ini misalnya ada orang punya barang, tiba-tiba dia mengambil barang itu terus lari. Nah, itu namanya ikhtilas. Apa itu? Hah? Menculik. Iya. Hah? Mencopet. Ya, kurang lebih itulah, mencopet. Nah, dia mengandalkan langkah seribunya, kekuatan berlarinya, ambil terus lari. Ikhtilas. Au ghisyin, atau penipuan. Penipuan. Ya. Melakukan tindakan penipuan, mengatasnamakan jual beli padahal penipuan, dan yang semisalnya. Mengatasnamakan bisnis padahal bukan bisnis. Au khiyanatin, atau khianat. Dia diberi amanah lalu dia mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Au rishwatin, atau sogoan. Sogoan, rishwah. Au ghairi dhalika min wujuhi akli amwali nasi bil batil, atau yang lainnya dari berbagai macam cara memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan hamba-hambanya untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Falamma kana as-sariqu udwan fasidan fil mujtama', maka tatkala seorang pencuri dia termasuk bagian anggota masyarakat yang rusak di tengah-tengah masyarakatnya, idlau turika lasara syarruhu, sebab kalau dibiarkan maka akan menyebar kejahatannya. Kalau para pencuri dibiarkan akan menyebar kejahatan, ya, akan sering terjadi kehilangan barang milik orang lain. Wa amma khataruhu wa dhararuhu, dan meluas bahaya dan kemudaratan pencuri ini. Syara' al-Islamu batra hadzal udwil fasid, sehingga Islam mensyariatkan untuk memutus anggota masyarakat yang rusak ini. Iqaban li hadhihi al-yadi 'ala dhulmiha wa adwanha, sebagai hukuman bagi tangan yang dia lakukan ini atas perbuatan kezaliman dan permusuhan yang dia lakukan. Wa rad'an li ghairihi 'an iqtirafi mithli hadhihi al-jarimah, dan sebagai rad', untuk dijadikan sebagai efek jera bagi yang lain dari melakukan tindakan kejahatan yang semisalnya. Wasiyatan li amwalin nasi wa huquqihim, dan untuk menjaga memelihara harta-harta manusia dan hak-hak mereka. Untuk itulah disyariatkan, ditegakkan ya hukum had bagi seorang pencuri. Tidak ditegakkannya syariat ini menyebabkan menyebarnya tindakan kejahatan pencurian, dan itu kita saksikan di sekitar kita. Begitu mudahnya seorang pencuri, setelah dia ketangkap masuk penjara, tidak lama kemudian keluar lagi melakukan tindakan yang sama. Tidak ada efek jera, tidak membuat efek jera, sebab ketika dia ditangkap, ya dia merasa di penjara juga dia makan juga, malah nggak perlu repot-repot cari kerja, bisa makan tiap hari. Keluar, ya dia berusaha mencari lagi. Jadi tidak memberi zajar, tidak memberi rada, efek jera bagi pelakunya. Berbeda halnya kalau syariat Islam ini ditegakkan, tangan pencuri dipotong, sudah, mau ngapain dia? Coba lagi, sekali lagi, satu lagi dipotong. Hah? Mau mencuri pakai kaki? Biasanya kedua tangan digunakan untuk mencuri. Dan itu benar-benar membuat efek jera bagi pelakunya. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila mencuri tersebut seorang belum balik, apakah tangannya juga dipotong? Nanti ada penjelasannya. Tafadhalu hafidhakumullah.